السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم، baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio sunnah di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio RIS Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, pendengar radio Amuba Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa beberapa stasiun TV, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, dan juga Surau TV Padang, di mana saja Anda berada, juga pendengar dan pemirsa Ahsan TV dan TV-TV lain serta stasiun radio. Radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang buah dari ma'rifatullah, buah dari mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Orang yang mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah, akan lahir di dalam dirinya beberapa sikap yang luar biasa hebatnya. Dan sudah 5 buah yang kita bahas. Pertama adalah mahabbatullah. Kedua adzil wa ta'zim. Adzil itu artinya merasa diri hina dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ketiganya al-khasyah dan haibah. Keempatnya yakin, sakinah, dan tumaninah. Kelimanya ridho. Ridho ini sudah kita bahas kemarin di hari Selasa yang lalu, walaupun sebenarnya belum tuntas, sebab ada beberapa poin tentang ridho yang belum dijelaskan, tapi BC sudah mendahului bahwa sekarang ini akan membahas buah ma'rifatullah yang keenam, yaitu tawakal. Biasanya nanya dulu, Ustaz besok materinya apa? Ini hideng, kreatif. Abong hideng. Salah satu di antara buah dari ma'rifatullah adalah tawakal. Bahasa Indonesia tawakal tuh, bahasa Arabnya sebenarnya tawakul. Perbuatannya bagaimana yang dimaksud isbal tapi tidak fi'il amr atau kata kerja perintah. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan fahuwa mutawakkilun. Teman fi jalbil manafi wa daf'il madar wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Tawakal kepada Allah artinya bersandar kepada Allah untuk memperoleh kecukupan perlindungan dan kemampuan, baik untuk meraih hal yang maslahat ataupun untuk menolak hal yang madharat. Dimiliki oleh makhlukah yang memiliki kemampuan untuk itu adalah Allah. Lalu Allah berikan sedikit kemampuan itu kepada manusia. Makanya manusia yang menyadari dirinya lemah, tak mampu berbuat apapun, maka dia sandarkan dirinya kepada Allah dengan cara meminta. Baik meminta hal yang baik atau minta dihindarkan dari hal yang buruk. Baik yang baik itu perkara dunia ataupun perkara agama, perkara akhirat. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir, bersyukur dan ibadah, sebaik-baik ibadah. Minta tolong kepada Allah, itu sikap tawakal, ya. Nah, di antara buah dari mengenal asma dan sifat Allah adalah beriktimadnya hati kepada Allah. Iktimad itu bersandarnya hati, pasrahnya hati kepada Allah, dan memurnikan niat di dalam melaksanakan seluruh perintahnya. Karena dia tahu seluruh kemampuan hanya didapat dari Allah, maka seluruh amal yang dilakukan akan dia tujukan juga kepada Allah. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Kita berbuat kekuatannya dari Allah. Kita berbuat dengan menggerakkan seluruh tubuh itu karena digerakkan oleh Allah. Dan kita berbuat semuanya ditujukan untuk Allah. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya lahirlah keikhlasan di samping ketawakalan. Tawakal enggak bisa lepas dari ikhlas. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayya'tamidal qalbu 'ala Allah wa yukhlisu fi tafwidhi amrihi ilaihi. Wadzalika haqiqatut tawakkal 'ala Allah. Jadi tawakal itu adalah apa? Buah yang lahir dari ma'rifatullah, hati akan bersandar kepada Allah serta memurnikan niat pelaksanaan dari perintahnya. Dan itulah hakikat tawakal kepada Allah yang sebenarnya. Dari sini kita tahu tawakal adalah seagung-agung ibadah yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Dan sikap tawakal dibangun di atas fondasi pertama adalah ilmu hati, fondasi kedua adalah amalan hati. Apa yang dimaksud dengan ilmu hati? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan masalah ini. Ilmul qalbi huwa yaqinuhu bi ilmillahi wa kifayatihi wa kamali qiyamihi bi sya'ni khalqihi. fahuwal qayyumu subhanah alladhi kafa ibadahu syu'unahum fihi yaqumuna walahu yasmudun. Ilmu hati itu maknanya adalah yakinnya hati terhadap ilmu Allah, terhadap perlindungan dari Allah, terhadap kesempurnaan sifat mengaturnya Allah terhadap seluruh urusan makhluk. Satu-satunya yang mengurus urusan makhluk itu siapa? Allah. Makanya disebut Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu yang mengurus seluruh urusan makhluk sendiri. Terus bagaimana dengan malaikat? Malaikat juga termasuk makhluk yang diatur oleh Allah dan diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Peran malaikat terhadap alam ini tak ubahnya seperti peran manusia terhadap bumi yang kita injak ini. Kita menggarap tanah untuk ditanami. Kita menata lingkungan untuk kenyamanan hidup kita dan seterusnya. Para malaikat disuruh dengan tugas yang beragam sesuai dengan perintah Allah SWT. Mereka pun diatur oleh Allah. Mereka pun diberi kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam jagat raya termasuk para malaikatnya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah sendirian dalam mengatur seluruh alam jagat raya ini. Dan dia memberikan jaminan keadilan di dalam pengaturan seluruh kehidupan makhluknya. Nah inilah keyakinan hati kepada Allah itu lahir dari ilmu. Ilmu tentang Allah. Allah itu maha kuasa dan sempurna kekuasaannya. Allah itu maha pengatur dan sempurna maha kepengaturannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala hal dan sempurna dalam pengetahuannya. Kesempurnaan Allah dalam seluruh hal tadi melahirkan keyakinan hati terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini fondasi pertama bagi tawakal, itu keyakinan kepada Allah. Dan itu yang disebut dengan ilmu hati. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap kekuasaan Allah, kemampuan Allah, ilmu Allah, dan kemampuan ilmunya itu begitu sempurna dalam mengatur makhluk. Kedua, amalan hati. Apakah amalan hati tersebut? Wahuwa sukunuhu ilal azimil fa'ali lima yurid. Watuma'ninatuhu ilaihi watafidhu amrihi ilaihi waridahu wataslimuhu bitasarrufihi wa fi'lih. Idh kullu syai'in yamdi wa yakun. فَبِحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَقَدْرِهِ وَعِلْمِهِ لَا يَنْفُضُ شَيْءٌ مِنَ الْأَفِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ قُدْرَتِهِ فَلَهُ الْحُكْمُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Kedua, amalan hati. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Tenangnya hati kepada Allah yang Maha Agung, yang maha pelaksana terhadap semua yang dikehendakinya. Tentramnya hati kepada Allah dalam melaksanakan seluruh perintahnya. Ridha dan pasrahnya hati terhadap pengaturan dan seluruh perbuatan Allah. Karena segala sesuatu terjadi berjalan atas kehendak dan pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi berjalan berdasarkan ketetapan Allah. hukum Allah, kebijaksanaan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, dan keadilan Allah. Tak pernah Allah berbuat sesuatu yang zalim kepada makhluknya. Sekalipun yang Allah berikan musibah. Sekalipun yang Allah berikan itu azab, musibahnya kadang-kadang luar biasa dahsyatnya. Bencana alam, tsunami, gunung Merapi, gempa bumi yang amat sangat dahsyat, kadang-kadang angin yang sangat kencang yang memusnahkan kehidupan manusia seperti yang terjadi di zaman-zaman baheula. Ya, kadang-kadang Allah memberikan itu karena keadilannya. Karena tidak adil kalau orang bersalah, orang durhaka tidak diazab, tidak dihukum, tidak diberi sanksi. Kalau orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat jahat tidak dihukum, berarti menyamakan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang tak bersalah. Yang tak bersalah dibiarkan, yang bersalah juga dibiarkan. Adil enggak? Enggak adil. Seluruh yang Allah lakukan tidak pernah lepas dari keadilan Allah. Allah ya maha kuasa. Allah ya maha pengatur. Tapi seluruh pelaksanaan dari kekuasaan Allah, pelaksanaan dari pengaturan Allah terhadap alam ini, enggak pernah lepas dari sifat keadilan Allah SWT. Tak ada satu makhluk pun di alam jagat raya ini, baik di langit ataupun di bumi, yang di luar pengaturan dan di luar kehendak dan kekuasaan Allah. Seluruh hukum miliknya dan seluruh urusan hanya akan kembali kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan amalan hati. Kalau ilmu hati adalah yakin, keyakinan hati kepada Allah. Kalau amalan hati apa? Tenangnya hati, tentramnya hati. Tenanglah hadha Allah, enggak akan zalim. Apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita, pasti semuanya untuk kebaikan kita, walaupun kadang terasa pahit. Memang untuk urusan dunia pun, meraih keuntungan dunia pun, kita harus melalui proses yang pahit terlebih dahulu ya. Untuk bisa sehat, kita harus olahraga secara rutin. Ketika olahraganya, ada enggak penderitaan yang kita alami? Iya, kita ngos-ngosan, kita tiba beregeg, kita tiba pereket, kita sampai nafas tersengal, mata sampai melototkan gitu ya. Coba perhatikan orang yang lagi angkat barbel. Berat. Dia angkat umpamanya 60 kilogram. Ekspresinya bagaimana? Tiba bergeg. Tiba berkat. Matanya melotot. Kan gitu. Sambil nyengir gitu kan. Menderita enggak? Ya menderita. Setelahnya masih menderita? Iya. Pegal-pegal gitu kan. Harus dipijit. Itu dalam rangka meraih kebaikan dunia. Kesehatan, otot yang kuat, body yang bagus, perut yang six packs gitu ya, dan seterusnya. Begitu juga kemaslahatan untuk kita dunia akhirat harus melalui proses yang pahit. Prosesnya perkara pahit inilah yang sering kali Allah berikan kepada manusia demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Diberi sakit, diberi musibah, diberikan kanyeri kaperi, diberikan penderitaan. Untuk apa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan penderitaan dosa kita berguguran. Dengan penderitaan kita dilatih kesabaran. Dengan kesabaran Allah berikan pahala yang tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan penderitaan itu naiklah tingkat kemuliaan dia di mata Allah Azza wa Jalla. Dengan penderitaan mentalnya jauh akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Lihat, orang-orang yang Allah pilih untuk membawa risalahnya, membawa wahyunya para nabi, sejak kecil saja sudah menderita dengan penderitaan yang jarang dialami oleh umumnya manusia. Lihat Nabi SAW, sebelum lahir ayahnya meninggal. Begitu lahir baru beberapa bulan ibunya meninggal. Lalu diambil alih oleh kakeknya, 6 tahun kakeknya meninggal. Lalu diambil alih pengurusannya, perlindungannya oleh pamannya. Setelah umpa dewasa jadi nabi, pamannya meninggal. Itu luar biasa. Gak semua orang mengalami itu. Mentalnya kuat. Mentalnya itu tegar. Sekuat baja, ya. Dan inilah nilai positif dari penderitaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi, keyakinan kita bahwa Allah itu maha penyayang kepada kita, cinta kepada kita, adil, melahirkan keyakinan pula bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pasti baik. Yang terbaik untuk kita, walaupun pahit. Ya. Nah, dari ilmu hati tentang Allah, berupa yakinnya kita kepada seluruh keadilan Allah, lahirlah ketenangan, ketentraman terhadap semua yang Allah tetapkan untuk diri kita. Ya, hati pun ridho dan pasrah terhadap semua ketetapan Allah dan perbuatan Allah untuk kita. Tak ada satu makhluk pun yang mampu keluar dari pengaturan Allah. Tak ada satu makhluk pun yang mampu untuk bisa keluar dari pengaturan Allah. Semuanya di bawah kendali Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Allah berfirman menantang kepada jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hei, kelompok jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Makna menembus langit dan bumi itu keluar dari kekuasaan Allah, keluar dari pengaturan Allah, ya. Bukan berarti ke langit atau ke bulan, bukan. Ini ayat ini menjadi dalil bahwa manusia mampu ke bulan. Bukan, bulan itu bukan langit. Ya. Masih jauh lagi dari bulan ke langit. Kata Allah, la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mungkin mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan sultan. Orang zaman dahulu ketika ada isu, katanya isu itu bohongnya, orang mendarat di bulan, nyari ayat, ketemu ayat ini, sultan di sana Apollo 11. Science, teknologi. Bukan, bulan bukanlah langit. Dari bulan ke langit masih jauh, ya. Nah, kalau ayat ini adalah tentang mendaratnya manusia di bulan, jin dari zaman bahula sudah bisa menyentuh langit tanpa Apollo, tanpa sains, tanpa teknologi. Dan Allah menyatakan dalam surah Jin, kata jin, walamasna sama, kami menyentuh langit, tapi kami temukan bahwa langit itu penuh dengan anak-anak panah yang berapi. Kan begitu. Jin menyatakan kami menyentuh langit. Tanpa teknologi. Tanpa Apollo 11 atau Apollo 20. Pokoknya sudah bisa. Jadi yang dimaksud dengan ayat, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, maksud menembus langit dan bumi itu keluar dari kekuasaan Allah. Gak akan mungkin bisa, ya, gak akan mungkin mampu. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Itulah dua fondasi dari tawakal. Fondasi pertama ilmu hati berupa keyakinan hati terhadap kekuasaan Allah, terhadap ilmu Allah, terhadap keadilan Allah dan pengaturan Allah yang didasarkan pada keadilannya. Yakin, karena dia tahu tentang sifat Allah seperti itu. Itulah ilmu hati. Adapun amalan hati apa? Tenangnya hati, tentramnya jiwa terhadap seluruh ketetapan Allah, ridha dan pasrah. Dari ilmu melahirkan amal. Ilmunya berupa yakin, amalnya berupa apa? Tenang dan tentram terhadap seluruh yang Allah tetapkan bagi alam ini. Penjelasan itu dinukil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain. Ketika hati sudah ikhlas seperti itu kepada Allah, baik ilmunya ataupun amalnya, maka orang itu termasuk orang yang perintis tawakal, orang yang benar dalam menyerahkan urusannya kepada Allah, orang yang jujur di dalam sikap pasrahnya kepada Allah. Dan sesungguhnya hal itu, itulah puncaknya kemuliaan. Yaitu seseorang bersandar dalam seluruh urusan, seluruh perkara, seluruh nasibnya dia pasrahkan kepada Allah. Itu yang menjadi tangga untuk meraih puncak dari kemuliaan. Karena orang seperti itu akan Allah muliakan. Bagaimana tidak? Orang itu bersandar kepada zat yang maha pengatur, zat yang maha kuasa, zat yang maha dahsyat. Terserah diserahkan oleh Allah, angkat ke tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Sebaliknya orang yang tidak tawakal kepada Allah, dia bersandar kepada skill pribadinya, kemampuan pribadinya yang lemah tentu saja, maka dia tidak akan mampu meraih posisi tinggi yang bisa dicapai oleh manusia yang tawakal, enggak. Karena dia bersandar kepada apa? Kepada kemampuan pribadinya yang amat sangat lemah, ya. Makanya kalau ingin mulia, kaitkan, sandarkan seluruh ikhtiar kita kepada Allah, usaha kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah. Karena kemuliaan itu milik Allah. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Rasulnya bisa mulia karena dimuliakan oleh Allah. Orang-orang mukmin bisa mulia karena dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan orang mukmin karena keimanannya, karena loyalitas mereka kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim menyatakan, "Innallaha la yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Siapa yang berpegang teguh kepada kitab Al-Quran ini, Allah akan muliakan. وَيَضَعُ بِهِ أَخْرِينَ. Dan Allah akan menghinakan kaum yang lain karena sikap mereka kepada kitab ini pula. Sikapnya itu cuek, acuh tak acuh kepada Quran. Jangankan dipelajari, dibaca pun tidak. Jangankan dibaca, bagaimana cara membacanya juga dia gak tahu. Bagaimana dia bisa paham isinya. Dia cuek kepada Al-Quran, Allah akan cuek kepada dia. Dunia dan akhirat. Ya. Di dunianya orang itu resah dan gelisah. Di dunianya tak ada penenang dan penenteram jiwa. Di dunianya Allah hinakan dia karena dia pun telah menghinakan Al-Quran dalam kehidupannya. Di akhiratnya Allah kumpulkan orang itu dalam keadaan buta. Allah menjelaskan tentang hal ini, ya. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu surah Taha 123. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatan aku? Maksud peringatan aku itu apa? Al-Quranul Karim. Itu kitab yang Allah turunkan wahyu. Siapa yang berpaling dari peringatan aku? Sebab ayat sebelumnya itu tentang hidayah dari Allah yang Allah akan berikan kepada manusia selama di dunia. Famanittaba'a hudayya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu. Dia tidak akan sesat di dunia. Wala yashqa, tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya dia berada di atas shiratal mustaqim karena mengikuti Al-Qur'an. Ya, tidak akan sesat, la yadhillu. Wala yashqa, di akhiratnya tidak akan binasa. Faman a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit, yang sumpek. Sekalipun bergelimang dengan kekayaan, sekalipun dia memiliki jabatan atau pangkat yang sangat tinggi, memiliki kekuasaan, berpaling dari Quran, hatinya resah dan gelisah, sumpek dan sempit, tak pernah mengalami ketenangan dan ketentraman. Ya, dia tertawa, tertawa bukan bahagia, tapi tertawa karena senang sesaat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, dia komplain kepada Allah. Rabbi, lima hasyartani am. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal waktu di dunia aku melek, aku melihat. Apa kata Allah? Kadzalika qad ataka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu waktu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, ini Al-Qur'an, dibaca pun tidak. Ini ada pedaran Al-Qur'an di pengajian-pengajian, jangankan datang malah memprovokasi untuk tidak datang. Jadi kamu melupakannya, mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu pun diabaikan. Kamu pun dilupakan. Kamu pun dihinakan. Karena waktu di dunianya kamu mengabaikan Al-Qur'an. Jadi nasib kita, mulia atau hinanya kita di akhirat, sangat tergantung sikap kita kepada Qur'an. Kalau kita cuek, kalau umpah kita har-har bay, itu cuek tadi, hari-hari bay, tidak mau mempelajarinya, membacanya, ya, meyakininya, menerapkannya, mendakwakannya, Allah hinakan. Jadi seluruh yang berkaitan dengan Quran, dia itu pasti mulia. Semua, baik orang, benda, waktu, atau apapun. Coba lihat umpamanya, siapa manusia? Ah, manusia. Siapa malaikat yang paling mulia? Jibril. Salah satunya karena dialah yang bawa Al-Qur'anul Karim. Jibril ditugaskan bawa Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa di kalangan manusia yang menerima Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau manusia yang paling mulia. Siapa di kalangan umatnya ini yang menerima, umat manusia yang menerima Al-Quran? Umat Islam. Maka umat Islam menjadi umat pilihan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Al-Karim, Thumma aurathnal kitaba alladhina astawfayna min ibadina. Kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada umat pilihan kami. Itu umat Islam. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi Al-Quran diberikan kepada umat ini. Maka jadilah umat ini menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Kalian sebaik-baik umat. Yang dilahirkan kepada manusia. Umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Karena mereka menerima Al-Quran. Di bulan apa Al-Quran turun? Bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan lah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan, malam atau hari apa yang menjadi semulia-mulia hari, semulia-mulia malam? Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus. Nah, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi SAW turunnya berangsur-angsur. Dimulai dari surah apa ayat berapa? Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turun di Gua Hira tanggal 17 malam 17 Ramadan. Berdasarkan hal itulah, maka kenapa bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan? Karena Al-Quran turun di bulan itu. Kenapa malam termulia di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar? Karena Al-Quran turun di malam itu. Ya, coba seumpamanya manusia mukmin yang perhatiannya kepada Al-Quran besar, Allah muliakan. Seperti tadi, Inna Allaha la yarfa'u qauman bihadzal kitab. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum karena kitab Al-Quran ini. Ya. Dan sebaik-baik manusia di kalangan kaum mukminin adalah manusia yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Nabi SAW menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dalam riwayat lain, wa 'amilahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain, yang mengamalkan. Jadi, semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Berdasarkan hal itulah, maka kemuliaan itu hanya ada di dalam wahyu Allah. Baik mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkan. Itu yang Allah akan angkat. Inilah dua fondasi bagi tawakal. Ilmu hati dengan amalan hati. Ilmu hati berupa apa? Keyakinan hati terhadap kekuasaan Allah. Keadilan Allah. Ya. Adapun amalan hati berupa apa? Ketenangan dan ketentraman hati terhadap seluruh kebijakan Allah. Seluruh ketentuan yang Allah tetapkan bagi manusia. Berdasarkan hal itulah maka sebagian ulama ada yang menafsirkan tawakal dengan makna ma'rifatullah. Apa makna tawakal? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Wa innama arada annahu bihasbi ma'rifatil amdi billahi ta'ala. Wa bi asma'il husna wa sifatil ulia wa ta'abbuduhu biha wa ilmuhu bi qudratillahi wa kifayatihi wa tamamu ilmihi wa qayyumiyatihi wa suduril umur an masyiatihi yasihul lahu tawakkal wa yatimul lahu wa yatahaqqaq. Maknanya adalah bahwa kadar pengetahuan hamba kepada Allah tentang namanya dan sifatnya, namanya yang amat sangat bagus, sifat-sifat Allah yang amat sangat tinggi, serta beribadahnya si hamba kepada Allah dengan kandungan Asmaul Husna ini. Jadi tidak sekedar mengetahui nama dan sifat Allah, isi kandungannya diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka akan benarlah sikap tawakal dia dan akan lebih sempurnalah. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim, kullama kana billahi a'raf kana tawakkuluhu alaihi aqwa. Setiap kali bertambah pengetahuan seseorang tentang Allah, maka sikap tawakal dia kepada Allah semakin kuat. Jadi sikap tawakal seseorang kepada Allah berbanding lurus dengan apanya? Dengan ilmu dia tentang Allah. Makin minim ilmu dia tentang Allah, makin gak kenal Allah, makin lemah tawakal. Makin hebat ilmunya, makin mendalam ilmunya tentang Allah, makin hebat tawakal. Tanpa ada pengetahuan tentang asma dan sifat Allah, gak akan ada tawakal. Disinilah rapuhnya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Di kalangan kaum muslimin ada kalangan Mu'tazilah, kalangan Qadariyah, kalangan Jahmiyah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah dengan niat yang baik. Niatnya baik, caranya yang keliru. Apa niat baiknya? Kenapa mereka mengingkari sifat Allah? Karena, kata mereka, kalau Allah memiliki sifat seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, berarti Allah serupa dengan makhluk, karena makhluk pun memiliki sifat. Padahal Allah gak sama dengan makhluknya, makanya semua sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk itu mereka ingkari dari diri Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia melihat, Allah gak melihat. Kalau Allah melihat, sama dengan makhluk. Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Setelah ayat itu apa? Wa huwas sami'ul basir, dan dia melihat dan mendengar. Itu Allah menjelaskan itu, ya. Jadi yang mereka ingkari itu adalah sifatnya, bukan hakikatnya. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, tapi mengingkari penyerupaan hakikat dari sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Allah melihat, kita melihat. Tapi hakikat dan kaifiat melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Wajib kita yakini Allah melihat. Tapi wajib kita yakini melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Makhluk dengan makhluk aja sering saya jelaskan, beda kan cara melihatnya, ya? Beda. Cara mengetahuinya beda. Kalau kita mengetahui lingkungan sekitar dengan mata, dengan telinga, ya. Coba umpamanya ular mengetahui keadaan sekelilingnya dengan apa? Dengan lidahnya, ya enggak? Yang dijulur-julurkan. Lidahnya itu dijulurkan, menangkap apalah, terus diciumkan ke hidungnya, dikirim ke otak, tahu di sana ada tikus, ya. Tahu di sana ada mangsa, tahu di sana ada batu. Enggak pernah kita melihat ular salah sasaran disangkanya tikus padahal batu, gewok karena batu. Pernah? Enggak. Coba titikusan boneka-bonekan, sodorkan ke ular, dimakan enggak? Enggak, walaupun bentuknya sama. Boneka berupa tikus enggak? Ya. Karena apa? Dia memiliki cara tersendiri untuk mengetahui mana mangsa, mana bukan. Seperti itu. Makhluk dengan makhluk, cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui sudah berbeda, apalagi dengan khaliq. Jadi yang dinafikan oleh ahlu sunnah adalah hakikat dan kaifiat dari sifat itu. Sifatnya ditetapkan, hakikat dan kaifiat. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari sifatnya itu sendiri. Demikian juga orang-orang Qadariyah. Dan apalagi orang-orang Jahmiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya. La yasihut tawakkul. Wa la yutawassaru min filsuf. ولا من القدرية النفع القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. Tidak sah atau tidaklah benar tawakal, dan tidak bisa dibayangkan tawakalnya kaum filsuf. Kaum filsuf termasuk orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Karena mereka itu memahami segala sesuatu dengan otak, dengan akal. Juga orang-orang Qadariyah yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Yang berkata bahwa di alam jagat raya ini banyak perkara terjadi di luar kehendak Allah. Karena itulah Qadariyah disebutnya majusinya umat ini oleh Nabi SAW. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa? Karena Qadariyah itu meyakini ada pencipta lain selain Allah. Itu makhluk. Allah menciptakan kita. Kita menciptakan seluruh perbuatan kita. Semua perbuatan kita itu bukan takdir Allah, kata mereka. Bukan ciptaan Allah, bukan diatur oleh Allah. Qadariyah itu yang mengingkari takdir, kan? Apa yang terjadi nanti dan besok tergantung planning dan ikhtiar kita sekarang. Planningnya bagus, ikhtiarnya maksimal, apa yang kita inginkan akan terjadi. Itu kata Qadariyah. Kata apa? Qadariyah. Gitu ya. Nah, jadi Qadariyah meyakini Allah tidak mentakdirkan apapun di masa yang akan datang. Semua yang terjadi di masa yang akan datang tergantung kita sekarang, bukan karena takdir Allah. Jadi, kata mereka banyak terjadi peristiwa di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Itulah Qadariyah. Nah, para Allah menyatakan Allahu khalaqakum wama teruskan wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Kalian diciptakan oleh Allah. Amalan-amalan kalian juga ciptaan Allah melalui mekanisme yang melibatkan manusia itu sendiri. Manusia itu diberi keinginan oleh Allah untuk melakukan sebuah amalan, dan manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan amalan itu. Rengwe, terjadi amalan tersebut. Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. Itu makhluknya, itu perbuatan manusia ciptaan Allah. Manusianya ciptaan Allah. Diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qadariyah menyatakan enggak. Yang terjadi nanti bukan kehendak Allah. Bukan keinginan Allah, tapi keinginan kita. Sehingga dalam konsep mereka banyak terjadi peristiwa di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti itu, kaum filsuf Qadariyah yang berbicara bahwa di dalam jagat raya banyak terjadi perkara-perkara yang di luar kehendak Allah. Juga Jahmiyah yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan memiliki sikap tawakal. Bagaimana mereka mau bertawakal kepada Allah, kata mereka, Allah enggak ngatur alam ini. Apa yang terjadi besok lusa tergantung kita sekarang, kan gitu ya. Bagaimana mungkin mereka bisa tawakal? Berkata Syekhul Islam, wala yastaqimu tawakkul illa min ahlil itsbat. Tidak akan lurus sikap tawakal kecuali bagi ahlul itsbat. Ahlul itsbat itu orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya. Jadi dari ma'rifatullah, mengenal asma dan sifat Allah, lahirlah tawakal. Orang-orang yang bertawakal, pertama, tawakal ini wujud nyata dari keimanan. Gak ada tawakal, gak ada iman. Iman tidak ada, dia tidak akan tawakal. Allah mengaitkan tawakal dengan iman. Pertama, Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Kalau iman, sok tawakal atuh. Kalau enggak tawakal mah berarti tidak iman. Tawakal wujud nyata dari keimanan. Ya. Kedua, orang yang tawakal Allah akan jamin, Allah akan berikan kecukupan dan perlindungan. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Itu surah At-Talaq, ayat yang ketiga. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan menjamin dia. Allah yang akan memberikan jaminan kepada dia. Dan Allah menyatakan innallaha balighu amri. Allah akan melaksanakan semua urusan yang Allah janjikan. Kalau Allah janji orang yang bertawakal itu akan diberikan jaminan, Allah akan laksanakan itu. Ya. Itulah tawakal, memiliki banyak keutamaan dan keagungan, dan tawakal ini lahir sebagai buah yang manis dari ma'rifatullah. Adapun jenis-jenis tawakal. Tawakal ada 4 macam. Ada yang wajib, ada yang haram. Ada juga tawakal yang syirik besar, bisa menjerumuskan orang ke dalam syirik besar, mengeluarkan orang itu dari Islam. Jenis pertama inilah yang wajib. Yaitu at-tawakkulu 'alallah wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi. Pertama, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, pasrah, menyerahkan diri, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik urusan dunianya maupun akhiratnya, baik kepentingan dunia ataupun kepentingan agama, diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, disandarkan kepada Allah. Dan ini termasuk kesempurnaan iman, tanda-tanda dari iman, dan inilah tawakal yang wajib. Tidak sempurna iman tanpa tawakal kepada Allah. Sebagaimana dalil tadi, fa'alallahi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang beriman. Itu tawakal pertama yang wajib, ya. Kedua. Nah, ini wanti-wanti nih, jangan bahaya ini yang syirik besar, tawakal yang kedua ini. Apakah itu tawakkalu sir? Tawakal sirri. Tawakal yang tersembunyi. Kepada siapa tawakalnya? Sayangnya ini bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk gaib. Yaitu, ya, bertawakal kepada orang yang sudah mati. Dengan cara apa? Meyakini orang yang sudah mati memiliki kemampuan sirri di alam ini. Umpamanya orang itu dianggap orang yang soleh ketika hidupnya, kemudian mati. Ulama besar, wali Allah, bahkan Nabi, tidak diragukan lagi kesolehan mereka. Tidak ragu lagi mereka itu kekasih-kekasih Allah. Ya. Tapi ada tapinya tuh. Dalam hati orang yang masih hidup, dia memiliki keyakinan ruh orang yang besar. Kenapa? Meyakini di alam jagat raya ini ada yang mampu mengatur kehidupan manusia selain Allah. Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang itu yang diyakini itu orang soleh. Baik para nabi, para ulama, para awliyaullah, para wali Allah. Maka tidak boleh tawakal seperti tenang. Kita mah gak akan celaka. Karena buyut kita yang selalu kita suguhi di kuburannya akan melindungi kita. Tenang saja. Nah, itu tawakal sirri. Tapi kepada selain Allah SWT, itu bisa syirik besar. Ya. Tenang, kita mah gak akan terkena wabah. Orang semua boleh kena wabah, kita mah enggak. Tidak ada yang menjaga itu. Tapi yang menjaga itu bukan malaikat yang disuruh oleh Allah. Tapi tenang, kita kan sok nyuguh setiap malam Jumat. Dia yang akan melindungi kita. Tawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang sebenarnya Allah yang mampu memberikan perlindungan seperti itu, maka itu tidak boleh. Syirik besar, ya tidak boleh. Ini yang kedua. Ketiga, tanpa terasa ketiga ini sering dilakukan oleh orang-orang beriman, bahkan juga orang-orang yang suka ngaji mungkin ya. Mudah-mudahan para duat, para ustaz namah tidak. Walaupun mungkin saja akan terjerumus. Apakah yang ketiga? At-tawakkulu 'alal ghair. Fima yatasarrafu fihi al-ghair ma'asy-syu'uri bi'ulwi martabatihi. Wa inhitati martabatil mutawakkil anhu. Ketiga ini adalah tawakal seseorang kepada orang lain dalam perkara ya. Orang lain tempat dia bersandar itu mampu memberikan apa yang diinginkan. Perlindungan, keamanan, uang, makanan atau yang sejenisnya. Bersandar. Ya. Tenang, jangan khawatir miskin, kita punya bos banyak uang. Seperti itu. Dan realitanya memang begitu. Tapi ma'asyur bi'ulwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkil anhu. Dengan perasaan si bos itu lebih tinggi dari kita dan kita sangat hina. Apa akibatnya? Akibatnya sampai mengabaikan hak Allah atas dirinya. Dan itu tawakal yang terlarang termasuk syirik kecil. Seperti contoh umpamanya ya. Kata bosnya ini kamu punya pekerjaan harus segera. Kamu nanti sholat duhurnya 2:30 aja ya. Kalau sekarang terlambat. Siap bos. Kalau gak dilaksanakan, dipecat. Atau dikurangi gajinya. Atau dimutasi jadi cleaning service. Umpamanya. Ya. Makanya dia rela mengabaikan sholat demi melaksanakan perintah sang bos yang bisa mengancam dirinya. Yang bisa memberikan kerugian kepada dirinya. Gak berani menentang. Nah, itu sikap tawakal yang terlarang. Dikatakan Syaikh Al-Utsaimin, "Misal ayya'tamina 'alayhi fi husulil ma'ash wa nahwihi, fa hadhi naw' min asy-syirkil asghar liquwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad ilaih. Contohnya seseorang, ya, i'timadnya atau tawakalnya seseorang kepada orang lain dalam meraih perkara kesenangan dunia, baik uang, makanan, jabatan, popularitas, pangkat, karir, dan yang sejenisnya. Sampai berani mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla dalam hal itu, maka ini termasuk di antara syirik kecil, karena kuatnya keterkaitan dan sikap bersandar dia kepada orang tersebut. Maka itu tidak boleh. Itu termasuk syirik kecil. Wa amma law i'tamada 'alaihi 'ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika 'ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bihi idza kana lil mutawakkil 'alaihi atharun sahihun fi husulihi. Adapun kalau seseorang bersandar kepada orang lain, karyawan bersandar kepada bos yang menggaji dia dengan keyakinan bahwa dia itu hanya sebab. Musabibnya yang menetapkan jalan-jalan semua itu Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah memberikan kemampuan kepada si bos untuk membagi uangnya kepada para karyawannya. Dengan keyakinan seperti itu, dia melaksanakan semua perintah bos sesuai dengan perjanjian, maka itu tidak apa-apa selama pelaksananya tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat maka tidak boleh. Seperti tadi, kamu gak perlu sholat dulu, nanti aja setengah tiga jamak dengan asar umpamanya, ya, maka wajib menolak. Tidak, hak Allah nomor satu. Walaupun saya dipecat, walaupun saya dimutasikan, sekarang umpama supervisor nanti jadi GM umpama. Ada mutasi begitu. Nah, itu harus ditolak. Karena mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla, ya. Adapun kalau tidak mengabaikan hak Allah, tidak melanggar syariat, maka tidak apa-apa. Inilah jenis tawakal yang ketiga. Ada yang boleh, ada yang termasuk syirik kecil. Yang syirik kecil, kalau tawakal kepada orang lain tersebut bisa mengabaikan hak-hak Allah, melanggar syariat, maka tidak boleh. Tapi kalau dalam pelaksanaan tidak sampai melanggar syariat, dan orang yang tawakal ini berkeyakinan dia hanya sebab, Allah yang ngatur. Kalau dia macam-macam, saya tinggalkan, Allah akan mengatur saya untuk memperoleh pekerjaan lain yang lebih baik. Ya, maka tidak apa-apa. Keempat, dan ini jenis yang terakhir dari tawakal adalah at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkil bihaitsu yunibu ghairah fi amrin yajuzu fihi an-niyabah. Fa hadza la ba'sa bihi bidilalatil kitabi was-sunnah wal ijma. Keempat, tawakal kepada orang lain, menyandarkan, mempercayakan kepada orang lain dalam perkara yang orang itu mampu melakukannya, seperti taukil. Taukil itu mewakilkan, dia pengganti kita dalam perkara yang dibolehkan mewakili kita. Maka ini boleh, tidak apa-apa, ya. Seperti contoh yang pernah dilakukan oleh para nabi, di antara Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Siapa anaknya Nabi Ya'qub? Seorang nabi juga. Banyak anaknya, tapi ada di antara yang nabi. Siapa? Nabi Yusuf, pangkasep nate agen. Nabi Yusuf. Nah, Nabi Ya'qub, ketika Nabi Yusuf hilang, juga adiknya Bunyamin juga ditahan oleh Yusuf. Sebelum, pada saat itu belum tahu bahwa itu Yusuf. Maka Nabi Yakub yang sudah sepuh tidak mampu bepergian jauh, tawakal kepada anak-anaknya. Dalam bentuk mengutus anak-anaknya bersandar, menyandarkan harapan kepada ikhtiar anak-anaknya untuk pergi mencari Yusuf, mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ini sejenis tawakil mewakilkan, termasuk salah satu di antara jenis tawakal kepada sesama makhluk yang makhluk itu mampu melakukan. Berkata, berfirman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87, Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, wahai anak-anakku, pergilah kalian cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Apakah ini jenis tawakal? Iya, karena ini mempercayakan, menyandarkan harapannya kepada orang lain, tapi orang itu mampu melakukannya. Ya, termasuk juga mewakilkan pekerjaan-pekerjaan kepada orang lain. Umpamanya saya punya uang untuk disedekahkan, lalu disuruh orang lain, nih, antum bawa uang ini kepada orang yang dipercaya, bagikan kepada fakir miskin. Tawakalkah itu? Ya, tawakal. Dia menyandarkan kepercayaannya kepada seseorang dalam perkara yang orang itu mampu melakukannya. Maka dibagi-bagikanlah uang itu sesuai dengan harapan orang yang menitipkan. Termasuk Nabi SAW suatu saat dalam kurban menyembelih ratusan ekor unta dan kambing. Beliau sembelih sebagian, hanya mampu 63 ekor beliau sembelih. Selebihnya didelegasikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim berkata, Ali, amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa biluhumiha ya wa juludiha wala nu'tiyal jazira minha. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk melaksanakan kurbannya, mensedekahkan dagingnya dan kulitnya, dan beramanah agar kami tidak memberi upah kepada orang yang menyembelihnya dari hewan kurban itu. Kata Ali, wa nahnu nu'tihi min indina, kami membayar upah kepada orang yang memotong itu dengan merogoh saku sendiri, tidak dari daging kurbannya. Jadi boleh enggak memberi upah kepada panitia kurban? Boleh apa tidak? Boleh. Asal tidak diambil dari hewan kurban, baik dagingnya atau kulitnya atau kepalanya. Kekeliruan para panitia kurban selama ini, yang nyembelih dapat kepala, yang ngulitin dapat kulit, yang membersihkan kadut dapat kadutnya. Kadut itu apa? Babatnya teh gitu. Nah, itu enggak boleh dijadikan upah. Upahnya boleh kasih. Jadi umpah yang nyembelih dikasih satu kepala 20.000, 10 kepala 200.000. Yang ngulitin sama 20.000 satu ekor. Boleh. Tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban, ya. Tapi boleh yang nyembelih atau panitia dapat bagian dari hewan kurban, bukan sebagai upah kerja, bukan, tetapi bagian dia seperti umumnya kaum muslimin, ya. Inilah empat jenis tawakal, dan keempat-empatnya lahir hasil dari ma'rifatullah, ya. Saya pikir cukup siang ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Iya, Pak Mulyono. Apa perbedaan antara ketetapan dan takdir? Satu. Takdir, kedua, takdir bisa apa dirubah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, tua-tua keladi. Mungkin paling sepuh di sini. Tapi semangatnya enggak kalah sama yang muda, ya. tua-tua keladinya dalam hal kebaikan. Apa pertanyaan? Perbedaan tawakal, apa ketetapan dengan takdir? Apa perbedaan ketetapan dengan takdir? Mungkin yang dimaksud ketetapan itu yang dimaksud qadha. Adapun takdir yang sudah kita jelaskan tadi, ada qadha, ada takdir. Apa perbedaannya? Pertama, para ulama menjelaskan itu sinonim. Qadha adalah takdir, takdir adalah qadha. Itu yang pertama. Kedua, ada yang menjelaskan qadha lebih luas daripada takdir. Karena apa? Karena qadha itu mencakup kauni dan syar'i. Kauni itu Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Rabbmu telah mengqadha, menetapkan. Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ini ketetapan takdir apa syar'i? Syar'i. Ya, ini ketetapan syariat. Maka qadha menyangkut ketetapan syariat, dan juga qadha menyangkut ketetapan kauni. Ketetapan kauni itu takdir yang Allah tetapkan di alam. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu doa, riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan ini dalam kitab Sahih Sunan An-Nasai. Doa Nabi SAW, as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku meminta kepadamu ya Allah sifat ridha setelah qadha. Qadha yang dimaksud di sini apa? Takdir yang baik ataupun yang buruk. Termasuk takdir yang buruk, ya Allah berikan kepada saya sikap ridha terhadap takdir tersebut ya. Nah, qadha di sana maknanya takdir. Adapun takdir tidak pernah digunakan untuk menjelaskan ketetapan syariat. Tapi ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam jagat raya ini termasuk yang menyangkut nasib kita ya. Itulah perbedaan antara qadha dan takdir, antara ketetapan dan takdir. Jadi takdir ketetapan Allah ada dua, ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Ketetapan syar'i itulah Quran Sunnah. Ketetapan yang Allah terapkan berupa syariat. Nah, adapun yang kedua takdir, ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam ini itulah takdir. Ya. Nah, dua-duanya disebut dengan sebutan qadha. Itu yang pertama. Kedua, apa kedua? Bisakah takdir dirubah? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung apa? Bukan tergantung wanipiro. Tergantung apa yang dimaksud dengan takdir itu sendiri. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Hadis itu sahih. Doa merubah, bisa merubah takdir. Tapi yang dimaksud doa bisa merubah takdir adalah takdir di sana maknanya adalah nasib yang dialami oleh manusia di rentang waktu tertentu. Itu takdir yang dimaksud di dalam hadis tadi. Ya, seperti contoh begini. Seseorang bodoh dan miskin. Takdir apa bukan? Takdir, karena itu terjadi. Lalu dia berusaha dan berdoa. Dia berdoa, ya Allah pandaikan saya. Ya Allah kayakan saya. Dan dia ikhtiar, dia belajar dengan keras. Dia bekerja dengan keras. Lalu dia berubah menjadi ya kaya, ya pintar. Apakah orang itu merubah takdir? Ya, dia merubah nasib dia sebelumnya dengan doa dan ikhtiar. Apakah dia merubah takdir dia dalam hidup dia? Tidak, itulah takdir dia. Awalnya dia ditakdirkan bodoh dan miskin, lalu Allah takdirkan dia berdoa, belajar, dan berusaha. Jadi doa, belajar, dan berusaha juga bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah gak takdirkan, maka dia gak akan berdoa. Allah takdirkan dia berdoa, dia belajar, dia berusaha, lalu Allah takdirkan dia berubah nasibnya. Yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya miskin menjadi kaya raya. Karena apa? Karena doa dan ikhtiar dia. Ya, ini menunjukkan doa dan ikhtiar bisa merubah keadaan seseorang yang Allah takdirkan sebelumnya. Tapi doa dan ikhtiar itu pun sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah bertentangan antara bahwa doa dan ikhtiar bisa merubah takdir dengan pernyataan bahwa takdir itu tetap enggak bisa dirubah, karena takdir itu ilmu Allah dan ilmu Allah tidak berubah. Takdir itu telah Allah tuliskan di mana? Di Lauhul Mahfudz sebelum alam jagat raya ini diciptakan. 50 ribu tahun sebelum alam jagat raya diciptakan, Allah sudah tuliskan semua takdir yang akan terjadi, termasuk nasib orang itu bodoh dan miskin, terus berdoa, belajar, dan bekerja, lalu berubah menjadi kaya dan pintar. Nah, itulah takdir yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfudz bagi dia, ya. Wallahu a'lam. Pak Mulyono, dari pertanyaan tadi ada hadiah. Ala wajiz. Barakallahu fiik. Tetaplah ngaji. Kalahkan anak-anak muda ya dalam segala kebaikan. Semoga beliau husnul khatimah. Istiqamah sampai akhir hayat, wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dengan rahmat Allah menjadi ahlul jannah. Tapi wafatnya jangan sekarang-sekarang. Ahwat, ada yang mau buku yang sama? Al-Wajiz. Kalau ada, ambil mic. Ada tidak? Kalau ada ngacung nanti panitia yang nunjuk. Ada? Sebentar. Ya Ustaz. Siap. Siap. Ahwat, mau bertanya, mau ditanya? Mau bertanya, mau ditanya? Ditanya aja. Kata orang Sunda, dulang tinande. Gak ada terjemahannya. Iya. Ahwat, pertanyaannya, sebutkan dua fondasi dari tawakal. Yang pertama ilmu hati, sama yang kedua amalan hati. Yang ilmu hati itu meyakini terhadap ilmu Allah, perlindungan Allah, terhadap sifat mengaturnya Allah, terhadap makhluk. Yang amalan hati, tenangnya hati kepada Allah yang maha agung, tentramnya hati kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya. Sudah? Sudah. Rasanya saya pernah mendengar suara ini ya. Sudah belum? Belum. Oh belum. Mirip merenannya, tapi sama pinternya, sama bawelnya. Ya, barakallahu fiik, nanti amal ya. Apabila sholat sendirian, apakah sebelum sholat harus iqamat dulu? Jangan sholat sendirian, sholatlah berjamaah. Ini ikhwan ya. Kecuali kalau ada uzur seperti sakit, safar, atau memang karena satu dan lain hal di luar kekuasaan kita, kita gak bisa berjamaah seperti hujan, ya sendirian, qomat tetap ya, qomat untuk diri sendiri. Ustaz, adik saya seringkali dimarahi karena menyimpan pakaian sembarangan. Nah, jadi begitu buka lung di mana aja gitu ya. Saat diingatkan dia menjawab, biarin takdir. Nanti ibunya bilang, kalau begitu kamu ditakdirkan untuk dijewer juga. Jewer gitu ya. Nanti kalau dia minta uang, jangan. Takdirnya kamu gak diberi uang. Begitupun dalam hal-hal lain, sebaiknya anak ingatkan seperti apa. Ya. Seorang di zaman Umar mencuri. Oleh Umar ditangkap dan mau dipotong tangan. Allah berfirman, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong dua tangannya. Kata pencuri ini, ya amirul mu'minin asriq biqadarillah. Wahai amirul mu'minin, saya mencuri karena takdir Allah. Kalau Allah enggak takdirkan, maka saya enggak akan mencuri. Ya. Apa kata Nabi SAW, kalau begitu saya memotong tangan kamu juga karena takdir Allah. Kamu memang ditakdirkan untuk dipotong tangan, makanya ditakdirkan mencuri gitu ya, potong. Gitu. Jadi kalau adiknya lung, kamu kok sembrang takdir ya. Kalau gitu kamu ditakdirkan aja. Jewer. Biar apa lagi? Biar kapok ya. Nanti pas minta uang jajan, ah kamu ditakdirkan enggak jajan hari ini. Gitu saja. Itu orang itu iman kepada takdir tapi menjadikan takdir sebagai dalil untuk melakukan kesalahan. Itu tidak boleh. Ya. Terlarang, tidak boleh menjadikan takdir sebagai dalil untuk melakukan kesalahan atau melegitimasi sebuah kesalahan, tidak boleh. Apabila ada kabar sakit di WA dan mohon doanya, apakah mendoakan juga harus ditulis juga atau cukup didoakan dan tidak usah ditulis di grup tersebut. Boleh dua-duanya. Menuliskannya dapat pahala dari menuliskannya. Kalau tidak menuliskannya, dia langsung berdoa ya. Seringkali apa yang ditulis di dalam WA tidak dilaksanakan. Umpamanya mohon doakan, ya nanti saya doakan. Tapi henteu ya. Seringkali tulisan tidak mencerminkan sikap yang sebenarnya. Ketika kita mengirim emot senyum, kitanya manyun, ya. Atau umpama nulis WKWKWKWK, kitanya nyengir. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah sikap real kita. Kalau umpama ada yang memintakan doa, langsung doakan, ya. Ya Allah sembuhkan dia, gitu. Walaupun tidak ditulis. Kalau ditulis dan diucapkan itu lebih baik, berarti ganda. Apa saja adab khusus ketika baca Quran atau mushaf selain harus berwudu? Bolehkah baca Al-Quran sambil berdiri? Apabila sedang murojaah hafalan Quran dan ketemu ayat sajdah, apakah harus sujud terus? Ya, pertama boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil berbaring, sambil berjalan. Dibolehkan. Karena baca Quran bagian dari zikir. Allah menyatakan, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring, ya, dibolehkan. Tapi seafdal-afdal sikap adalah duduk sambil menghadap ke arah kiblat, ya, dengan khusyuk. Itu sebetulnya dibolehkan. Sambil berjalan juga dibolehkan. Kalau memurojah ayat sajdah diulang-ulang, maka sujudlah di bacaan yang pertama. Setelah itu diulang lagi. Pengulangan tersebut tidak perlu lagi sujud tilawah karena sudah dilakukan di sujud pertama, sudah terlaksana, telah teramalkan ya, di satu momen yang sama. Apakah sebelum takbiratul ihram di awal mulai sholat harus baca bismillah? Tidak ada tuntunan membaca bismillah. Hadis yang menyatakan kullu amrin liban la yadhkuru bisfiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, itu umum. Adapun sholat itu kasus khusus. Dan Nabi SAW tidak membaca basmalah sebelum melakukan sholat. Ya. Tidak ada satupun riwayat tentang hal tersebut. Bolehkah ana mengambil ilmu dari Ustaz Fulan? Enggak boleh. Di sini disebut. Dan orang-orang yang satu majlis dengan dia. Sebentar lagi kan ada tuh ngisi di Bandung tuh Ahad kapan gitu ya. Ada lautan-lautan segala. Dan itu sudah kita tanyakan ke beberapa masyayikh dan dibicarakan di grup para ustaz. Semuanya menyatakan tidak boleh menghadirinya. Karena menghadirinya berakibat nanti benci kepada kita. Orang ini mentahdir ustad-ustad yang ngisi di roja tanpa tabayun, tanpa segala macam gitu ya. Tanpa iqamatul hujjah dan adabnya na'udzubillah. Satu orang nyaji ke sana langsung barok ke kita. Itu racun yang disebarkan. Maka Syekh Ali Hasan Al-Halabi menyatakan, ngaji kepada mereka ibarat berwudu dengan air kencing. Berwudu tujuannya apa? Suci. Dengan air kencing malah jadi najis ya. Ngaji itu untuk nambah iman, berakhlak mulia. Dengan ngaji ke mereka iman itu rusak dan akhlak menjadi pecat ya. Jangan hadir. Kita nanti insya Allah ada tabligh akbar di waktu yang sama. Bagaimana jika suami, kenapa ahwat ribut, sering mencukupi kebutuhan dan kemauan ibunya, sedangkan kebutuhan keluarga intinya sering dilalaikan. Kalau ibunya memang tidak mampu dan memberikan kecukupan kepada ibu dalam arti dari kebutuhan pokok, maka ya dibolehkan mendahulukan ibunya atau bapaknya. Didalili oleh hadis tentang tiga orang yang masuk gua, lalu longsor, lalu guanya tertutup oleh batu besar. Ya bisa keluar, didorong, teuget-uget acan. Bergerak pun tidak. Akhirnya tawasul kepada apa? Amal soleh masing-masing. Salah satunya menyatakan, ya Allah, aku punya orang tua yang sudah sepuh. Aku tidak pernah mendahulukan orang lain, termasuk anak istriku, sebelum orang tuaku. Suatu saat, mengembala kambing agak jauh, pulangnya kemalaman. Langsung aku perah susu kambing, langsung aku bawa ke kedua orang tuaku. Aku tidak ingin memberikan ini kepada anak istriku sebelum orang tuaku. Didapatinya orang tuanya tertidur. Aku gak berani membangunkan. Aku pun gak berani memberikan susu ini kepada siapapun sebelum orang tua. Sementara anakku merengek-rengek ingin susu ini. Anaknya merengek-rengek ingin susu ini. Tidak aku berikan. Sampai orang tuanya bangun lalu diberikan. Mereka puas. Lalu orang ini, ya Allah, bila apa yang aku lakukan, in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha wajhik fafarij anna ma nahnu fi min hadhi sakhrah. Ya Allah, bila menurut ilmumu aku melakukan amal soleh tadi karena mengharapkan wajahmu, keluarkan kami dari kesulitan akibat batu besar ini. Apa yang terjadi? Si batu besar itu bergeser sedikit, tapi masih belum bisa keluar karena masih terlalu sedikit. Kata orang Sunda, masih melenge, belum molongo. Melenge itu apa? Kecil, molongo besar. Dalam bahasa Sunda itu kalau kecil pakai e, mencret, moncrot, nengtet, nongtot, meletet, molotot. Udah bangun belum? Masih meletet, belum molotot, belum, ya. Nah seperti itu, melenge, molong. Ini masih melenge, belum molong. Ini menunjukkan mendahulukan orang tua daripada istri dan anak termasuk amal soleh, ya. Kalau itu kebutuhan pokok. Tapi kalau umpamanya kebutuhan pokok orang tua yang sudah terpenuhi, dia minta kebutuhan sekunder atau tersier, dia minta HP baru, sementara anak dan istri gak punya beras, gak punya makanan, gak boleh diberikan kepada ibunya, karena dia berkewajiban menafkahi anak dan istri sebagai kebutuhan pokoknya, ya. Jadi kalau kebutuhan pokok orang tua sudah terpenuhi, lalu minta sesuatu yang kebutuhannya sifatnya sekunder atau tersier, bukan yang primer, sementara kebutuhan istri dan anaknya belum terpenuhi yang primer, maka wajibkah ke anak dan istri terlebih dahulu. Tapi kalau dua-duanya primer belum, ini juga belum, dahulukan orang tua, boleh, ya. Dan itu termasuk amal soleh berdasarkan hadis yang barusan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara salam kepada orang tua agar terhindar dari membungkuk? Selama ini anak tarik tangan orang tua ke kening tanpa bungkuk. Kalau orang tua di bawah gimana? Di bedowol gitu. Apalagi ahwatnya jangkung 2 meter. Kan ada, ya. Nanti keangkat, dipalitok. Membungkuk kepada orang lain, siapapun orang lain itu, orang tua atau apapun, atau siapapun, termasuk yang sepantar, termasuk yang di bawah dia, termasuk ke anak. Membungkuk seperti itu ada 3 jenis. Baik membentuk membungkuknya ruku, sujud, atau hanya membungkuk sedikit, hanya ngelukin apa namanya, kepala gitu, ya. Ada 3 jenis. Pertama, membungkuk dalam rangka beribadah kepada pihak lain. Maka haram itu syirik besar, baik kepada orang, kepada benda. Seperti mengeluknya kepala orang-orang Shinto kepada matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Ketika terbit mereka menghadap ke timur. Kemudian tidak membungkuk, tidak sujud, tapi menundukkan kepala. Dalam rangka apa? Ibadah. Itu haram, itu syirik besar, karena beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya. Itu pertama. Kedua, membungkuk kepada orang lain, siapapun dia, dalam rangka menghormat orang tua, pimpinan, ustaz, atau yang lain, maka itu tidak syirik kalau bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka apa? Menghormat. Tidak syirik, tapi maksiat. Karena tidak boleh sujud atau membungkuk kepada makhluk dalam rangka menghormat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku suruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dalam rangka apa? Menghormat. Saking besarnya hak suami atas istrinya, kalau berhak. Tapi karena tidak berhak, maka tidak memerintahkan. Dan tidak boleh si istri sujud untuk menghormati suaminya kepada suami, gak boleh. Walaupun bukan dalam rangka ibadah. Dahulu kala itu dibolehkan. Pada zaman syariat nabi-nabi yang dahulu boleh sujud dalam rangka menghormat. Seperti sujudnya siapa? Para malaikat kepada Adam alaihi salatu wasalam. Diperintah oleh Allah. Itu bukan ibadah tapi dalam rangka menghormat. Syariat di zaman itu boleh. Seperti sujudnya anak-anak Yakub dan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Seperti sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Itu sujud dalam rangka menghormat. Syariat zaman baheula dibolehkan. Adapun syariat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Itu sudah dimansukh. Hadis yang riwayat Imam Abu Daud yang sahih barusan, kalau aku berhak memerintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena itu tidak boleh, beliau tidak perintahkan. Jadi tidak boleh sujud atau memungkukkan badan dalam rangka menghormat. Itu yang kedua. Ketiga, sujud, ruku atau membungkukkan badan karena ada hajah. Ada keperluan. Bukan karena beribadah, bukan karena menghormat, tapi ada keperluan. Seperti seorang ibu melihat celana anaknya melorot, merosot. Terus diangsrodkan. Diapa? Diangsrodkan. Diapa? Dinaikkan. Bisa enggak tanpa ruku, tanpa membungkuk? Tidak bisa. Pasti harus membungkuk, ya. Atau seorang ibu kepada anak TK, ya, ketika ibunya mau memakaikan sepatu kepada anaknya, harus membungkuk apa tidak? Iya, nggak mungkin si kakinya di atas diangkat ke atas. Itu bukan beribadah, bukan menghormat, tapi memang ada keperluan, ya. Seperti seorang ibu sujud kepada di hadapan anaknya, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi ada keperluan. Umpamanya anaknya sedang duduk di kursi, si ibu mencari koin yang masuk ke kolong kursi itu sampai dedepongan sujud, ya. Sujudnya apakah menghormat? Bukan. Apa ibadah kepada si anak? Bukan. Tapi karena mencari koin itu ada hajah, ada keperluan, maka boleh, tidak apa-apa, ya. Seperti Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu, dilihat oleh para sahabat di antara Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah kepala kepala kabilah tertentu, pemimpin, tapi sahabat yang mulia. Begitu melihat Nabi wudu dengan menggunakan sepatu, dia membungkuk untuk membukakan sepatu Nabi SAW. Jadi dia membungkuk ruku bukan karena beribadah kepada Nabi, bukan karena menghormat, tapi karena ada keperluan membukakan. Kata Nabi SAW, da'hu fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dibuka, karena aku memakainya dalam keadaan suci, ya. Ketika memakai suci, jadi pas berwudu tidak perlu dibuka itu sepatu, cukup diusap bagian atas. Nabi tidak melarang membungkuknya Mughirah bin Syu'bah. Yang menunjukkan kalau ada keperluan maka boleh. Kalau orang tua lagi duduk di bawah, kita datang mau salaman, jangan memberatkan si ibu yang sudah sepuh atau bapak yang sudah tua untuk ugal-ugil berdiri dengan berat. Tahu ugal-ugil? Gak ada terjemahannya. Gak apa-apa kita membungkuk untuk memeluknya atau menciumnya. Memeluk bungkuknya kita bukan karena menghormati, bukan karena beribadah, tapi karena ada keperluan untuk menyalami, memeluk ataupun mencium mereka. Maka dalam rangka itu tidak apa-apa, ya, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ulah ya mas surat. Saya adalah seorang akhwat yang menempuh pendidikan sampai S2. Ini soal ceritanya. Saya kemudian mengenal sunnah dan karena itu saya ragu untuk bekerja secara konvensional. Khawatir adanya fitnah. Saya merasa tidak enak, karena sampai saat ini hidup saya masih mengandalkan orang tua, padahal ayah saya sudah mau pensiun, dan saya pun belum kunjung menikah juga. Oh ini bewara. Barangkali ada yang minat S2 loh. Saat ini sehari-hari saya hanya membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menuntut ilmu diniyah secara mandiri, sambil sesekali mengajar tetangga saya secara gratis karena tetangga saya adalah anak yatim. Apakah tawakal saya sudah benar? Apakah tidak apa-apa bila saya mencari pekerjaan karena banyak yang menyayangkan potensi saya? Jazakallahu khair, khairo ya, jazakallahu khairo pakai alif. Boleh tidak pakai alif, tapi alif lam di depannya boleh. Ini tanpa alif lam, tanpa alif maka tidak boleh. Ya, barakallahu fik. Tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar ya. Setelah ikhtiar, baru bertawakal. Jadi tawakal itu menyerahkan hasil akhir dari ikhtiar kita kepada Allah. Seorang petani menggarap sawah. Dia cangkul, dia tanami, dia jaga dari hama-hama. Terus hasilnya dia serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Ada ikhtiar, ya. Karena banyak faktor X yang di luar perhitungan kita, ya. Mungkin saja ada bencana, ada hama dan seterusnya, ya. Serahkan kepada Allah, itu tawakal. Tapi kalau orang punya sawah, dibiarkan, digarap tidak, ditanami tidak. 4 bulan lagi nanti berharap akan panen. Itu mah bukan tawakal tapi menghayal. Gak mungkin dapat, karena gak ada ikhtiar. Apa yang harus ditawakali, ya? Apa tawakalnya di sisi mana kalau gak ada ikhtiar? Jadi ikhtiar itu syarat mutlak untuk bisa bertawakal. Tawakal itu terhadap hasil ikhtiar, bukan terhadap sesuatu yang kosong, bukan, ya. Nah, untuk kasus akhwat, sebelum menikah, boleh akhwat cari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang menghasilkan uang. Selama pekerjaannya layak bagi seorang wanita, sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai naik tower gitu akhwatnya, jangan. Yang layak masak, menjahit, administrasi, jadi apa akunting, seperti itu dibolehkan. Selama pekerjaannya halal. Kedua, tetap menutup aurat. Ketiga, tidak ada ikhtilat dan khalwat di tempat dia mengajar, ya, di tempat dia bekerja, ya. Silakan, dan tidak sampai pada taraf safar. Silakan bantu orang tua dengan secara finansial seperti itu. Begitu menikah, fokuslah kepada suami. Resign dari pekerjaan, ya. Sudah fokus, jangan sampai bekerja. Kalau bekerja, maka banyak hak suami yang akan tertunaikan secara baik. Bahkan tidak tertunaikan sama sekali. Dia bekerja, suami bekerja. Dua-duanya lelah. Ya. Suami pas butuh perhatian, dia gak bisa memberikan perhatian. Suami membutuhkan pelayanan, dia gak bisa memberikan pelayanan seperti yang diminta. Bahkan menuntut balik. Ini saya pegal-pegal, habis ini, habis itu, tolong pijitin ke suaminya tehnya. Kata suami, ini bukan menyenangkan saya, malah bikin pekerjaan ke saya. Seperti itu. Begitu bersuami, resign. Biarkan suami yang menafkahi, dia fokus menservis suami dan anak-anaknya kelak. Sebelum itu terjadi, silakan cari pekerjaan asal yang layak, ya. Dan tetaplah ngaji agar kita tetap istiqamah di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Yang bagus tulisannya. Perasaan panik, was-was, cemas merupakan kurangnya tawakal kepada Allah. Ini akumulasi dari banyak hal. Akumulasi dari apa? Dari banyak keburukan yang sebelumnya kita lakukan. Mungkin kita banyak melakukan dosa. Mungkin mengalami degradasi iman, ya, kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu menyebabkan enggak tahu asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ketawakalan berkurang atau hilang. Kemudian zikir yang menenangkan hati tidak bisa terlaksana. Mulutnya zikir, hatinya enggak. Tetap saja walaupun mulutnya zikir, dia tidak tenang. Was-was, panik dan seterusnya ya. Setiap kali seseorang jauh dari Allah, Allah akan berikan kepada hatinya perasaan seperti itu. Ya was-was, ya panik, ya enggak percaya diri, ya cemas, ya serba tidak nyaman, tidak tenang. Ditambah dengan kebodohan. Apa obatnya? Tobat dari dosa-dosa terus. Coba introspeksi dosa apa yang saya lakukan. Tobatlah dari dosa itu. Hentikan kebiasaan buruk ya. Itu yang pertama. Kedua, gali ilmu terus. Gali ilmu terus. Bertambahnya ilmu, bertambahnya tawakal ya. Ketiga, dekatkan hati kita kepada Allah dengan cara banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca ayat-ayatnya. Dan dihayati oleh hati kita. Jangan sekedar di mulut. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Maksud zikir di sana hatinya yang juga ikut berzikir, bukan sekedar mulutnya, ya. Maka perpaduan antara ilmu, antara tobat, antara zikir baca Al-Qur'an itu yang bisa mengusir was-was, panik, cemas, takut dan yang sejenisnya. Berubah menjadi ketenangan, kenyamanan dan ketentraman ya. Wallahu alam ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.